sudah ku akui kesalahan yang pernah ku buat saat itu. Setulus hatiku kepadamu. Ku sesali lagi diri ini yang tak pantas untuk dirimu. Tapi apa yang ku terima, kau hancurkan penyesalan itu. Mungkin ini semua tak pantas kau lakukan dengan membalasku, karena ternyata kau lebih dulu sakiti hati ini. Tapi tak mengapa, karena hatiku tulus untuk mencintai dirimu. Sampai akhirnya kau sadar aku yang terbaik. Mengapa, karena hatiku tulus untuk mencintai dirimu. Sampai akhirnya kau sadar aku yang terbaik. Takkan pernah ada sakit hati, walaupun kau tahu ku terluka. Biarkanlah rasa ini kan ku simpan, oh, kan ku simpan.